أشهد أن لا السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله faqad faza al-muttaqun. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah menjemput janji Allah. Menjemput janji Allah yang akan khatib sampaikan adalah yang dijelaskan oleh Allah dalam janjinya di surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman diantara kalian dan menyempurnakan imannya dalam bentuk amal salih. Jadi bukan iman berdiri sendiri dan tidak akan ada amal salih tanpa dasar iman. Orang baik banyak, Tapi yang beramal saleh harus dasarnya iman. Apa janji Allah di dalam Al-Quran ayat 55 surah An-Nur ini kepada orang beriman yang imannya disempurnakan dengan amal saleh? Ada tiga janjinya. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Akan diberikan kepada mereka kekuasaan, kepemimpinan, kedaulatan, otoritas sebagaimana telah diberikan oleh orang-orang sebelum mereka. Ayat ini jika diturunkan di masa Rasulullah SAW maka menjadi berita gembira kepada orang-orang beriman khususnya yang bersama Rasul di Mekah, sebagaimana pendahulu mereka dari kalangan Ahlul Kitab dan orang-orang terdahulu yang pernah Allah berikan kekuasaan kepada mereka karena mereka telah beriman dan beramal saleh. Kepada mereka yang pertama dijanjikan istikhlaf, kedaulatan, kepemimpinan, otoritas dalam menjalani hidup di tengah bangsa dan negaranya. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Dan Allah janjikan yang kedua setelah diberikan kekuasaan, karena berkuasa bukanlah untuk berkuasa. Kekuasaan bukanlah untuk menjadi penguasa. Karena penguasa sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika manusia diberikan kekuasaan bukan untuk melampaui hudud Allah, bukan untuk melanggar batasan-batasan Allah, bikin hukum sendiri di atas bumi Allah, membuat aturan sendiri yang melanggar aturan Allah di atas bumi Allah, bukan untuk itu. Tapi untuk apa? Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Maka akan Allah jayakan, Allah akan mantapkan kepada mereka menegakkan agama Allah di buminya dengan agama yang diridhoinya, bukan agama abal-abal yang dikarangnya sendiri karena dia berkuasa, menjadi penguasa, bikin agama sendiri, bikin aturan atas nama agama sendiri. Karena biasanya penguasa ini cenderung menguasai agamawan untuk bikin agama yang sesuai dengan keinginan penguasa, bukan agama yang irtadha lahum, agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Apa janji Allah yang ketiga? Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ayat ini. Karena mereka selalu harus siap siaga pedang di pinggangnya di setiap saat. Ketika keluar rumah, bahkan sedang beribadah, pedang harus senantiasa ada di pinggang mereka. Bahkan ketika tidur pun pedang tidak boleh jauh dari tempat tidurnya. Kenapa? Karena situasi siaga satu, akibat ancaman dan rasa ketakutan yang menyelimuti mereka, sampai mereka kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasul, sampai kapan kita harus seperti ini? Lalu Rasul mengatakan bahwa akan ada satu masa di mana kalian tidak perlu lagi seperti ini, yaitu ketika Allah yang menggantikan untuk kalian dari ketakutan menjadi aman. Sidang jemaah rahimakumullah. Yang tiga ini, diberikannya kekuasaan, dijayakannya menegakkan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rasa aman ini selama mereka ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Tiga hal itu akan melekat terus pada satu kaum, pada satu bangsa, selama mereka senantiasa menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, khususnya dalam kekuasaan. Tapi ketika mereka tidak lagi menghamba kepada Allah, ketika mereka sudah menghamba kekuasaan dan sudah menghamba penguasa yang bukan Allah, maka Allah akan cabut kepemimpinannya, menjadi dikuasai oleh orang lain. Boleh jadi pemimpinnya dari kalangan bangsa ini, tapi pemimpin itu sebetulnya adalah boneka dari para penjajah dari bangsa lain. Allah cabut ketenangan menjalankan agama, sehingga agama hanya boleh dilakukan di masjid dan tidak boleh dilakukan di luar masjid. Agama tidak lagi menjadi tegak dalam kehidupan, padahal agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lengkap kitab sucinya dan para nabi sebagai teladannya agar dijadikan sebagai way of life, pandangan hidup, bahkan sebagai panduan hidup agar manusia senantiasa dalam kebahagiaannya, dalam kesejahteraannya, dalam kondisi happiness, bahkan dalam kondisi well-being. Hayatan thayyibah. Ketika manusia sudah musyrik, menyekutukan Allah dalam kekuasaan, pada saat itulah Allah cabut tiga hak yang menjadi hak mereka ketika mereka menjadi orang beriman dan beramal saleh. Sidang jemaah rahimakumullah. Tema yang khatib sampaikan di awal adalah menjemput janji Allah Subhanahu wa taala. Menjemput janji. Sidang jemaah, masyarakat muslimin, Anda tidak akan pernah bisa mengimani hari akhirat kalau Anda tidak yakin pada janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan bisa berorientasi akhirat dalam menjalani hidup. Senantiasa berorientasi dunia terus. Walaupun bekerja, konon katanya ibadah, tetap aja dunia yang ada di kepala Anda. Anda tidak akan pernah bisa berorientasi akhirat sebelum Anda para pencari janji Allah, sebelum Anda menjadi orang yang takut pada ancaman Allah. Wa'duhu wa wa'iduh. Al-wa'du wal-wa'id. Yakin pada janji Allah, takut pada ancaman Allah adalah salah satu tonggak penting, pilar penting dalam tauhid, dalam akidah. Contoh sederhana, Anda mau tahu kita ini orang yang duniawi oriented atau akhirat oriented? Nanti keluar dari masjid usai sholat Jumat, cek apa yang pertama kali Anda bicarakan dengan teman Anda dan paling banyak Anda bicarakan di luar masjid ini, dunia atau akhirat? Cek nanti sepulang dari sini atau hari-hari sebelumnya, atau ketika tidak bersama yang lain, cek isi pikiran Anda dan hati Anda. Yang banyak Anda pikirkan dan Anda obsesikan dalam hidup Anda di luar masjid ini, duniakah atau akhiratkah? Selamanya Anda akan berpikir tentang dunia, membicarakan dunia. Kalau itu yang terjadi, percayalah ada unsur keakhiratan, tapi dia sudah kalah sama dunia. Dan Anda berarti telah menjadi orang yang duniawi. Dan Anda pengejar sesuatu yang beratnya, andai dunia ini disatukan, beratnya tidak akan lebih berat daripada sayap nyamuk yang tidak ada timbangannya itu. Anda sedang mengejar andai dunia dikumpulkan seluruh isinya ini, enggak lebih mahal dari bangkai kambing yang ditunjuk oleh Rasulullah yang ditawarkan kepada sahabat. Adakah yang mau membeli kambing ini? Tidak ada, karena dia sudah jadi bangkai. Hanya seperti di dunia itu. Sebaliknya, Anda akan menjadi orang-orang yang percaya pada akhirat, pada hari kebangkitan, pada hari hisab, hari reward dan punishment. Kalau di dalam pikiran kita pada hari ini selalu berorientasi meyakini janji Allah dan mengejar janji Allah, karena janji Allah pasti ditunaikannya tepat waktu dan sangat memuaskan. Dan yang kedua, Anda tidak akan menjadi orang yang berorientasi akhirat dan cerdas keakhiratannya sebelum menjadi orang yang takut pada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat fenomena kekuasaan dan dunia politik pada hari ini yang membuat khatib pada hari ini kenapa kemudian membicarakan tentang ini. Di mana Kementerian Agama pun telah menjadi teladan buruk dalam konteks belakangan ini. Untuk menjadi pejabat, untuk menjadi orang yang berkuasa, telah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, aturan ilahiyah. Mungkin zikirnya salah selama ini. Kalau zikirnya benar, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Dialah pemilik kekuasaan. Seandainya zikirnya benar selama ini, Qulillahumma malikal mulk, katakan, deklarasikan, proklamirkan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh pendiri bangsa ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Untuk bisa menjadi merdeka Indonesia ini, untuk bisa menjadi manusia merdeka Indonesia ini dan Indonesia ini, untuk menjadi pejabat yang merdeka di Indonesia ini dan memerdekakan Indonesia ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ketika dunia, ketika uang, ketika jabatan sudah menjadi obsesi terbesar di kepalamu, penyimpangan demi penyimpangan dan terus menyimpang, walau atas nama demokrasi, omong kosong. Tidak akan pernah ada yang namanya penguasa yang adil selama jiwa kita tidak kembali kepada fitrah tauhid kita. Apa itu fitrah yang sudah disiapkan kepada kita? Bahwa kekuasaan itu murni milik Allah dan hanya Allah yang bisa memberikan kekuasaan. Allahumma malikal mulk, katakan, wahai Allah Maha Penguasa yang menguasai semua penguasa, berikut semua kekuasaan mereka. Katakan itu, proklamirkan itu di dalam dirimu setiap hari. Saudara, orang yang naik jabatan dengan cara menyogok lalu menzalimi orang lain yang berhak, maka tunjangan jabatannya selama menjabat haram terus gajinya itu. Mungkin gaji pokoknya halal, tapi gaji tunjangan jabatannya itu haram semuanya, gara-gara dia beli jabatan dengan cara yang zalim. Dan itu berarti dia rusak anaknya, dia rusak istrinya, dia rusak rumah tangganya. Walaupun pergi haji bolak-balik, kata ulama, Anda punya uang lebih 4 miliar, uang itu halal, uang Anda 4 miliar itu halal, lalu Anda gunakan untuk pergi haji bolak-balik setelah Anda laksanakan haji Islam, pahalanya tidak lebih besar dibanding orang yang meninggalkan yang haram senilai 1 danik, senilai 4.000 rupiah. Anda meninggalkan yang haram senilai 1 danik atau 4.000 rupiah dalam hitungan rupiah sekarang, lebih tinggi pahalanya daripada Anda punya uang lebih 4 miliar untuk pergi bolak-balik haji 80 kali. Ini makna agama. Makna agama sesungguhnya pada muamalah. Di antara pejabat Indonesia, penguasa Indonesia, ada yang bisa keluar masuk Ka'bah. Tapi Ka'bah bukan sungai Gangga yang kalau kamu sudah masuk ke dalamnya berarti bersih dari dosa-dosa. Tidak. Hati-hati dengan simbol-simbol. Agama itu pada hakikatnya adalah pada muamalah. Dan muamalah yang bisa membuat kita sukses adalah kalau kita percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah yang Maha Raja, yang merajai semua raja, berikut semua kerajaan mereka. Hanya Engkau yang bisa mendatangkan kekuasaan dengan kehendak Engkau, dan Engkau mencabut paksa kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Pangkatmu, jabatanmu, posisimu sangat rentan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkuasa itu enggak lama. Sebentar saja. Setelah itu kamu kehilangan lagi. Saudara-saudara, untuk itu mari kita kembalikan kepada fitrah dulu. Kita tidak tahu siapa yang baik untuk kita ke depan kecuali setelah kita kembali kepada tauhid kita lagi. Untuk itu di tahun politik seperti ini, pertama, perbanyak zikir agar kita senantiasa dalam ketenangan dan Allah berikan kepada kita pemimpin yang Allah ridhoi buat kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak berdoa dan meminta kepada Allah. Katakan, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha'. biyadikal khair. Itu beriman dalam konteks berkuasa. Sesudah itu beramal salehlah. Baru-baru ini ditangkap orang yang mengumpulkan uang 8 miliar dimasukin amplop dengan pecahan 20 ribu dan 50 ribu menjadi sekian ratus ribu amplop, 400 ribu amplop untuk dibagikan pada serangan Fajar. Ini semua racun yang membuat kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pemimpin yang adil di negeri ini. Selama kita, rakyat masih mau makan uang haram seperti itu, selama itu pula kita tidak akan pernah bisa tegak dalam bertauhid. Ini lagi banyak uang haram beredar. Dan banyak yang makan uang haram pada hari ini. Padahal, untuk mencari pemimpin yang Allah ridhoi, untuk Indonesia yang mayoritas muslim, yang insya Allah akan menjadi pemimpin peradaban dengan moralnya, dengan muamalahnya untuk dunia, harus dimulai dengan kekuatan tauhid. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Tidak akan ada yang membersamai Allah dalam kekuasaan di muka bumi ini. Berapapun uangnya, berapapun aparatnya. Baca surah Al-Mulk itu. Baca surat kekuasaan itu. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Hey. Apakah tentaramu? Apakah polisimu? Apakah premanmu? Semua itu bisa mengamankan kamu tanpa pertolongan Ar-Rahman? Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman? Innal kafiruna illa fi ghurur. Anda berasumsi dengan asumsi yang sangat salah. Bahkan dilanjutkan di ayat itu, amman hadzal ladzi yarzuqukum. Hey, pengusahamu, bisnismu, cukong politikmu dengan uang yang tidak berseri itu, kamu kira pasti bisa memenangkan kamu? No. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Kalau Allah bilang pencet selang-selang rezeki semua itu, pencet semua, enggak ada artinya semua. Kalau Allah berkehendak. Jadi harus bagaimana kita pada hari ini? Tenangkan batin, tetaplah beriman, tetaplah beramal saleh, jujur, adil, jangan bohong, jangan membohongi, jangan menyebarkan hoax, jangan mengkonsumsi hoax, adil, jangan zalim. Kalau zalim, kamu akan berhadapan dengan Allah. Tapi kalau dizalimi, doamu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Indonesia akan dengan senantiasa dalam kebaikannya. Selama kita semua beriman dan beramal saleh dan kondisi yang sudah baik ini, Indonesia yang sudah aman ini, insyaallah akan tambah baik selama kita menyembah Allah dan tidak sekutukan Dia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. Mudah-mudahan keluar dari sini ketaatan kepada Allah bertambah. Keyakinan pada akhiratnya semakin kuat. Orientasi ke akhirat, keakhiratan kita pun semakin bertambah. Dan mudah-mudahan kita hanya membawa uang yang halal ke rumah. Dan mudah-mudahan kita hanya ingin mengambil yang halal walau sedikit, karena itu penuh berkah. Mudah-mudahan kita tidak tergiur dengan yang banyak, padahal itu bercampur dengan yang haram. Sungguh itu menjijikkan dan mencelakakan kita semua. Para suami, para ayah, dan wahai anak muda, kita semua insya Allah yang terdepan dalam merubah situasi ini. Kalau para suami sudah mencari yang halal, para ayah bertanggung jawab kepada anak, mulai dari keluarga kita kemudian bertanggung jawab, apalagi kita berjuang untuk masuk surga sekeluarga. Ayah kemudian peluk anaknya, jangan sibuk dengan duit, dengan karir, dengan bisnis terus. Istrimu didiklah, istrimu sayangilah, bimbinglah dia bersamamu ke surganya. Ketika ini terjadi, insya Allah keluarga kita akan bahagia semua. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa masuk surga sekeluarganya.